beramar ma'ruf nahi mungkar, betul-betul alim mengilmui tentang hukum syariat dalam perkara yang dia perintahkan dengannya dan dia larang darinya. Tahu kalau itu ma'ruf secara dalil. Tahu kalau yang akan dia larang adalah mungkar secara ilmu. Ini syarat pertama. Jangan sekedar kuantitas yang diharapkan. Yang penting banyak. Yang penting rame. Yang penting meriah. Mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata karena bodoh, dia enggak tahu. Nah, yang diperintahkan Anda ini ma'ruf atau tidak ya? Dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh yang gampang, paling sepele. Di antara perbuatan ma'ruf, memenuhi panggilan sholat. Mereka ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malah mengganggu jalan orang yang menuju masjid. Bagaimana ini? Naam. Bahkan na'udzubillah mereka menomersekiankan yang namanya sholat. Gara-gara dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah mungkar. Naam barakallahu fikum. Fala ya'muru illa bima 'alima anna syar'a amara bihi wala yanha illa amma 'alima anna syar'a naha anhu. Maka janganlah seorang memerintahkan sesuatu yang baik kecuali dengan apa yang dia ketahui secara ilmu. Sesungguhnya syariat memerintahkan. Dan tidak melarang dari sesuatu kecuali dari apa yang dia ilmui bahwasanya syariat melarang darinya. Wala ya'tamid fi dhalika ala dzauqin wala 'adah. Jangan yang menjadi patokan ini adalah perasaan dzauq kita. Kalau ini senang, kalau ini cocok, kalau ini semangat. Wala adah, demikian pula jangan kepada adat kebiasaan. Nah, barakallahu fikum. Adat di sini seperti ini, jangan dirubah-rubah. Akhirnya orang yang berdakwah di atas al-haq malah di demo. Katanya ini melanggar amar, yakni hal yang ma'ruf di tempat kami. Ma'ruf menurut mereka yang sesuai dengan uruf adat. Lah ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kebalik. Nasallahu salamah wal afiyah. Maka di sini ini syarat yang pertama. Di mana beliau mengingatkan. Na barakallahu fikum. Tentang hal ini kenapa harus dipersyaratkan dengan ilmu? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kata beliau, dan janganlah engkau memiliki sikap takfu berbicara dengan apa-apa yang engkau tidak mengetahui ilmu dengannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai sebagaimana dinyatakan dalam hadis, tatkala seorang membunuh orang lain dengan sebab alasan amar ma'ruf nahi mungkar, didatangkan di hari kiamat adanya kisos, maka dituntutlah oleh yang dibunuh, ya Rab, salhu lima qatalani. Wahai Rab, tanyakan kepadanya, mintai pertanggungjawaban darinya kenapa membunuhku. Kira-kira apa yang akan kita jawab nantinya? Nah, barakallahu fikum. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, wa syartu tsani an ya'lama bihalil ma'mur hal huwa mimman yuwajjahu ilaihil amru aw an-nahyu am la. yaitu yang kedua syaratnya orang tersebut di dalam amar ma'ruf nahi mungkar betul-betul mengilmui dan mengetahui keadaan orang yang akan diperintah atau dilarang. Berbicara ayat, berbicara hadis, qaulal haq. Namun apakah ini diarahkan ke orang ini yang dimaksudkan atau bukan? Nah, harus diketahui keadaannya. Ternyata dia membawa dalil-dalil sebagai misal yang itu ditempatkan untuk orang-orang kafir, diarahkan kepada muslimin yang hanya sekedar jatuh pada maksiat belum kafir. Na'udzubillah. Apakah amar ma'ruf nahi mungkar? Hingga akhirnya, sebagaimana dilakukan mereka orang-orang khawarij, yang mereka menuduh para penguasanya sebagai tagut, tagut, tagut. Siapa tagut? Tagut diantara kategorinya diterangkan di dalam kitab-kitab akidah, man lam yahkum bima anzalallah, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Namun dirinci kapan menjadi tagut, yaitu diterangkan para ulama dikarenakan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah tiga keadaan. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Orang yang berhukum dengan selain, orang yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia fasik. Dan yang ketiga, dia zalim. Tiga keadaan yang berbeda-beda. Kapan menjadi kafir diterangkan para ulama? Idza hakama bi ghairi ma anzalallah yataqidu musawiyan afaw afdal min hukmillah. Kalau dia meyakini bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah itu sama nilainya atau lebih afdal daripada hukum Allah, maka orang ini adalah dihukumi kafir dengan sebab merendahkan syariat Allah. Namun kalau mereka berhukum dengan selain hukum Allah karena takut dunia mereka, sementara mereka meyakini hukum Allah lah yang paling sempurna, maka mereka imma fasik dan imma zalim, belum sampai derajat kafir. Ternyata tagut-tagut itu kafir. Nah, akhirnya mereka mencerca, mereka membantai, hingga akhirnya mereka ingin membunuh para penguasanya. Lah inilah akidah khawarij, yang dalih mereka semua amar ma'ruf nahi mungkar. Lah inilah manhaj mereka. Na'udzubillah tidak memenuhi syarat-syarat yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian falau ra'a syakhsan, sebagai misal, yushaku hal huwa mukallaf amla, kalau seandainya seorang melihat ada orang, dia ragu ini mukallaf atau bukan ya. Mukallaf atau bukan ya. Di antara mukallaf, muslim atau kafir. Orang ini muslim atau non-muslim ya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak mutasyabbih bihim. Orang yang bercampur aduk dengan mereka dari pakaiannya tidak bisa dibedakan. Nah, sehingga berpakaianlah pakaian yang sekalian nampak muslimin. Beda dengan mereka. Tidak musbil, tidak membuka aurat. Nah, jangan ragu-ragu. Nah, jangan takut. Lo justru dengan menampakkan ciri-ciri seorang muslim akan dibedakan. Lihatlah Allah Ta'ala ketika memerintahkan hijab kaum wanita untuk menutup seluruh tubuhnya. Kata Allah Ta'ala hikmahnya, dzalika adna ayyurafna, maka itu lebih dekat untuk dikenali. ini seorang muslimah multazimah. Naam. Tapi kan sekarang kalau yang teroris pakainya jilbab, pakainya hijab. Lah ini mungkin bagian dari konspirasi memang. Sengaja mereka demikian kalau pas tampil dengan busana yang kayak tadi. Nanti kalau dikejar-kejar, dilepas. Naam. Inilah konspirasi satu. Namun walhamdulillah, orang-orang kafir yuridu ayyutfi'u nurillah, yuridu nurallah. Mereka orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah, namun Allah mutimmu nurih. Allah menyempurnakan cahayanya. Dikala seorang muslimah semakin kokoh di dalam berhijab berjilbab dan semakin kokoh dia tahu yang namanya syariat bukanlah di hijab saja, namun dalam akhlakiyah, dalam manhajiyah, ibadah dan muamalah, dia perbaiki semuanya betul-betul di atas tuntunan. Ternyata orang tahu, oh ternyata jilbabnya Anda berbeda dengan jilbabnya sana ya. Dari awal kita katakan beda. Nah. Namun walhamdulillah, tatkala datang fitnah semacam itu, hakikatnya sebuah pertolongan dari Allah. Pertolongan apa? Kita menjelaskan kepada manusia, kami bukan mereka, gak mau tahu. Setelah datang fitnah, oh benar gak ada kaitan. Oleh karena itu, manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tidak ingin mencampur aduk. Antum mengambil ilmu dari kalangan ahlul bidah, dari Ahlussunnah. Tidak dicampur aduk. Nah, dalam beribadah demikian. Tidak, kenapa? Dalam rangka supaya jelas. Barakallahu fikum. Lah ini harus tahu di sini keadaan orang tersebut. Sebagai misal dia ragu muslim apa kafir. Coba aja. Antum pergi ke wilayah Jogja atau Solo atau Salatiga. Sarungan, sarungan. Naam. Pakainya biasa, sudah mereka. Kita pernah ngalami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Kristen. Kristen Jawa. Ya ada enggak? Oh iya loh. Ternyata bukan muslim. Lah kita ragu sekarang. Kita sedang berbicara. Ini muslim apa kafir ya? Tiba-tiba. Pak. Sholat itu. Duh misalnya ya. Sholat. Ayo sholat. Sholat. Sholat. Laung bukan muslim. Diperintahkan sholat. Nah. Oh ini amar ma'ruf nahi mungkar. Semacam digerakkan oleh mereka jama'atu ad-da'wah. Nah, harus undang manusia sholat-sholat. Tidak mengenal ini orang wajib sholat. Sampai yang sakit sekalipun dipaksa oleh mereka. Nah, ini salah satu contoh. Nah, seterusnya. Loh, bajunya kan sama ya. Oh, beda Pak. Beda dari mana inilah prinsip-prinsip ini kita akan semakin mengetahui. Mana Ahlussunnah wal Jamaah hakikiyah, mana mereka yang mutalabbisina bihim falaysa minhum. Naam, mustabihina bihim falaysa minhum. Qala rahimahullah. Maka lima ya'murhu lam ya'murhu bima la yu'mar bihi mislu hatta yustafsal. Maka dia menunda. Saya masih ragu karena di sini wilayah ini telah banyak orang Jawa yang keluar murtad dari Islam. Saya ragu. Ini muslim apa non muslim? Tahu enggak sholat? Sudahlah. Saya ke masjid saja yang penting sudah. Allahu Akbar. Oh ternyata lama tahu. Oh ini yang ke masjid? Muslim ini. Jelas muslim. Nah, yang enggak ke masjid masih tanda tanya. Sudah. Ini sebagai misal. Nah sebagai misal. Kita contohkan tadi. Nah, sehingga dia tidak memerintahkan dengan apa yang tidak diperintahkan dengannya. Dan semisal sehingga dia mentafsil. Oh ini tahu ini muslim. Memang terkena syariat. Harus kita arahkan kepada yang baik. Sesuai syariat. orang non-muslim kita berikan hak-hak mereka sebagai non-muslim selama tidak mengganggu muslimin. Nah ini barakallahu fikum. Ini sebagai misal. Apakah dia orang yang terkena syariat? Ada penghalang sehingga dia mendapatkan uzur dari melakukan kewajiban atau tidak? Nah, tidak terus serampangan. Dihukumi fulan, sekarang begini-begini. Itu siapa itu? Nah, ini harus mengetahui. Yang ketiga, di samping tadi, ini orang yang terkena khitab atau tidak. Juga yang ketiga, wa syartus salis, syarat yang ketiga. An yakuna aliman bihalil ma'mur hala taklifihi. Mengetahui kondisi orang yang diperintahkan ini tatkala dia sudah terkena beban syariat. Tadi kita enggak tahu. Sudah banyaknya orang yang berbusana sama. Muslim apa kafir? Nah, akhirnya dia menahan diri. Setelah tahu, oh ini yang muslim mukallaf, terkena beban syariat, dia rinci lagi, harus tahu kondisi orang tersebut. Tidak dipukul rata. Kondisinya dia sebagai apa? Sebagai misal, dalam pembicaraan kita, apakah dia penguasa atau rakyat jelata? Beda. Nah, komposisinya, caranya berbeda. Apakah dia seorang muslim yang alim atau jahil? Berbeda. Nah, ataukah dia jahil atau alim atau orang yang mu'anid, memang menentang? Berbeda lagi. Nah, barakallahu fikum. An yakuna aliman bihalil ma'mur hala taklifi. Hal qama bil fi'li walau nam hal qama bil fi'li aula, apakah dia melakukan atau tidak. Sebagai contoh, falau ra'a syakhsan dakhala al masjid tsumma jalas, kalau seandainya orang tersebut melihat ada seorang masuk masjid kemudian duduk, sementara dia berpendapat kalau salat tahiyatul masjid adalah wajib. Nah, karena Rasul memerintahkan sholatlah. Falyarka rokataini qobla yajlis. Maka sholatlah dua rokat sebelum engkau duduk. Wasyakka hal sholla rokatain. Namun dia ragu. Dia sudah sholat rokaat, dua rokat atau belum ya. Masjidnya luas, duduk di sini. Mungkin di sana, mungkin enggak. Ada hal yang memungkinkan. Oh mungkin di sana. Walaupun di sana lurus ke apa terhalang oleh tiang atau tembok, kita enggak melihat. Oh mungkin sudah. Nah, dia ragu. Namun mungkin juga belum. Karena nampaknya ini air wudunya masih masyaallah ya. Masih basah banget ini. Nah, namun memungkinkan keringat juga. Apalagi sekarang yang diberitakan panasnya semakin meningkat. Nasallahu salama wal afiyah. Kita anjurkan atau kita nasihatkan pada diri kita pribadi dan kaum muslimin semuanya, tidaklah Allah menahan hujan melainkan dengan sebab dosa-dosa hamba. Maka cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah. Dan dengan cara kita istisqa kepada Allah, apakah dengan sholat di lapangan bersama para imam muslimin, ataukah dengan cara para khutbah, yakni berdoa istisqa di dalam khutbahnya, atau dengan cara kita sendiri-sendiri berdoa meminta hujan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Ini barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa qullah. Maka di sini ketika ragu seperti ini, fala yungkar alaihi wala ya'muruhu bihima hatta yastafsil. Yaitu dia jangan langsung mengingkarinya. Dan jangan memerintahkan untuk sholat dua rakaat. Jangan, kenapa engkau tidak sholat? Atau fulan, sholat dulu dua rakaat. Tidak. Sehingga yastafsil, dia merinci. Fulan, saya lihat Anda baru masuk masjid. Sudahkah Anda sholat? Oh sudah, alhamdulillah, barakallahu fiik misalnya. Oh belum. Diajarkan, lihat, belum. Ini orang berilmu tidak ya? Kalau tidak berilmu, dulu masuk seorang sahabat ke masjid dalam keadaan Nabi sedang berkhutbah. Maka dia duduk, maka Rasul berkata, "Ya Sulaik, hal tarka rak'atain? Apakah engkau telah salat dua rakaat belum?" Maka beliau mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'atain qabla an yajlisa kama qala." Kalau salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka sholatlah dua rakaat sebelum duduk. Oh, jadi saya orang bodoh. Nah, kalau orang sudah tahu, tinggal diajak bicara. Bagaimana? Oh, itu sunnah ya. Misalnya, akhi. Maka kalau sunnah, kenapa engkau tidak melakukan sementara itu sunnah? Oh, karena saya memilih yang lebih afdol, saya khawatir kehilangan darah, saya khawatir kehilangan khutbah dan seterusnya. Sebagai misal. Nah, tidak terus langsung dihukumi. Fulan itu orang yang malas, sholat dua rakaat aja enggak mau. Tidak demikian ya akhi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kecuali kalau di sana mu'anid nanti dalam bab prinsip, barakallahu fikum. Walaqad nuqa, nam kata beliau, nam barakallahu fikum. Maka di sana ini sebagai contoh, harus orang tersebut mengetahui keadaan orang yang didakwai tadi. Syarat yang keempat, an yakuna qadiran alal qiyam bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bila barar yalhaquhu. Yakni hendaknya seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar mampu di dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkarnya untuk tidak menimbulkan mudarat yang mengiringinya. Tidak menimbulkan mudarat yang mengiringinya. Fa'in lahikahu dararun lam yajib alaihi. Apabila ternyata akan berakibat mudarat yang lebih besar, maka tidak wajib atasnya. Lakin idza sabara qama bihi. Namun kalau ternyata wa qama bihi fahuwa afdal. Kalau dia bersabar menanti keadaan yang memungkinkan, kemudian dia baru melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka ini afdal. Nah, dicontohkan dengan contoh yang banyak. Di antaranya, dikala para sahabat radhiyallahu anhum melihat alihatul musyrikin, sesembahan-sesembahan yang diagungkan kaum musyrikin, dan mereka ingin mencelanya, namun dilarang oleh syariat ini. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi. Janganlah engkau mencerca sesembahan-sembahan orang yang menyembah selain Allah. Dicerca sesembahannya. Kan batil, kan tauhid, kan ini sebagai misal. Berhala seterusnya, bodoh mereka seperti itu. Nah, misalnya, nah, dicerca terang-terangan. Ternyata fayasubbullah aduan bi ghairi ilmin, menjadikan mereka mencela Allah, mencacat Allah, Rabb kita, ilah kita, tanpa ilmu. Kita menjadi tasabbub, menjadi sebab mereka mencela nam syariat, mencerabahkan, mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang. Bersamaan wajib bagi kita mengingkari sesembahan-sesembahan musyrikin dan orang kafir. Jelas mungkar tidak? Jelas mungkar. Namun caranya harus tahu. Kalau sampai menimbulkan mudarat yang murni atau lebih besar, maka ditunda. Bersabar, ditunda, dan itu lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Lebih afdal. Kalau ternyata tidak menimbulkan, mudarat yang di belakangnya, maka itu yang wajib dilakukan. Semisal ada orang dia itu beranggapan ini karena semakin panas situasinya, kemudian semakin banyak kekacauan, oh kita itu harus menggantung kupat-kupat karena ini perintah seorang yang dikatakan pintar, menggantung kupat atau membikin apa, kita katakan, loh apa faedahnya kupat? Digantung kalau dimakan saja gak bisa bela dirinya. Nah, kok mau menyelamatkan diri kita? Ini mungkar. Ternyata orang tersebut berpikir, menerima, alhamdulillah. Nah, kalau ternyata antum larang orang tersebut, bersamaan dia sudah mendarah daging, sejiwa dan raganya dia meyakini kupat ini demikian-demikian, dan tidak mau pernah menerima dalil dan hujah, antum butuh teman, kupat kok digantung, pangan berapa bisa, bela ya apa tidak? Orang tersebut, bocah kok kurang ajar ya, gara-gara ngaji ya kayak gitu. Nah, coba lihat. Nah, sudah, yang seperti ini kita ingkari dengan sisi yang lainnya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar, penting ikhwani fillah rahimanukum. Namun koridor harus, di sini Syekh membawakan perkataan yang banyak. Maka diantaranya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, barakallahu fikum, yakni walaysa min syartil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar an yasila amrul amir wa nahyun nahi ila kulli mukallafin fil alam. Bukanlah syarat amar ma'ruf nahi munkar menjadikan perintah yang diperintahkan oleh orang yang beramar ma'ruf atau larangan dari yang mungkar yang dilakukan orang yang bernahi mungkar ini sampai ke seluruh individual daripada manusia. Nah, bukan syarat, ini yang pertama. Nah, oh harus dibilangi, harus dibilangi. Nah, wa minan nasi man yuridu an ya'mura wa yanha imma bilisanihi wa imma biyadihi mutlaqan. Di antara manusia ada orang yang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, apakah dengan lisannya menasehati, ataukah dengan tangannya, perbuatannya, dia rampas, dia rusak, seterusnya. Mutlakon, secara mutlak. Min ghairi fikhin wala hilmin wala sabr. Tanpa fikih, dia tidak tahu ilmu. Tidak tahu keadaan. Tidak tahu kondisi orang tersebut. Wala hilm, tanpa kelembutan, wala sabr, tanpa kesabaran. Wala nadhar fima yuslihu min dalika. Tidak melihat sisi apa yang akan menjadikan lebih baiknya. Nah, wama la yuslih, mana yang akan menjadikan tidak baiknya. Wama yukdaru alaihi, mana yang sudah kita mampu untuk merubah. Wama la yukdaru alaihi, mana yang belum kita mampu. Wayati bil amri wayanha anil wanahyi mu'taqidan annahu muti'un lillahi wali rasulih. Yang mana mereka langsung tampil amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hanya sekedar bermodal yakin ini bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Provokasi. Nah, gak tahu ya ini diprovokasi. Ayo, amar ma'ruf nahi mungkar. Afdolul jihad qaulul haq inda sultan. Sebaik-baik jihad, seutama jihad, menyampaikan kalimat hak inda sultan kepada para penguasa. Ayo, ayo. Semakin banyak, semakin kuat. Taatan pada Allah sudah. Kami yakin demikian. Wahuwa mu'taddin fi hududillah. Maka orang yang seperti ini dihitung melanggar batasan-batasan Allah. Nah, kama nasaba katsirun min ahlil bida'i wal ahwa. Sebagaimana banyak dicanangkan, ditegakkan hal semacam ini oleh mayoritas dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Bermodal semangat, bermodal hanya mengatakan dalih ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, untuk amar ma'ruf nahi munkar. kal khawarij wa ghairihim, seperti kaum khawarij dan yang lainnya. Mimman ghalata fi ma atahu Allah min al-amri bil ma'ruf wal jihad, yaitu orang yang keliru di dalam memahami apa syariat yang datang dari Allah berupa amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya, yang ternyata wa kana fasaduhu a'dhamu min salahihi, yang akhirnya jadilah kerusakan yang ditimbulkan lebih besar daripada perbaikan yang diinginkan. Nah, lah inilah diantaranya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau membawa contoh-contoh dan qawaid yang sangat banyak. Nah, barakallahu fikum. Maka kemudian ini syarat yang kelima. Difaham insyaallah ya. Dan di sini perinciannya banyak. Nah, oleh karena itu, qalal ulama, berkata para ulama, yani inna inkarul munkar yuntiju minhu ihda ahwali arba'ah, sesungguhnya mengingkari kemungkaran akan berbuah darinya, yakni salah satu dari empat keadaan. Empat keadaan. Yang pertama, imma an yazulal munkar. Yang pertama, betul-betul kemungkaran tersebut hilang totalitas tanpa menimbulkan kemungkaran berikutnya. Nah, anak kita, kata Abdullah bin Mas'ud, tatkala melihat keluarganya menggantungkan sesuatu, kata Abdullah bin Mas'ud, inna ala Abdullah la yahtajila hadza. Keluarga Abdullah tidak butuh semacam ini. Ini keluar orang yang lemah imannya. Kita kuat iman, tawakal kepada Allah. Hilang sudah. Yang seperti ini wajib, karena tidak menimbulkan kemungkaran sama sekali. Yang kedua, aw yatahawwala ila akhaf minhu, atau upaya untuk meminimalisir. Masih ada kemungkaran namun ringan. Maka yang kedua ini adalah barakallahu fikum, juga wajib kalau memang betul-betul terwujud. Nah, dan yang ketiga, aw ila mislihi, atau terjatuh pada kemungkaran yang seimbang, sama dengan kemungkaran, yakni ma'ruf yang diharapkan. Nah, maka yang seperti mahalun nawar, masih perlu tinjauan dan penelitian. Dan yang terakhir adalah, ila a'wam minhu, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini adalah, falaya juzul ingkar, tidak boleh untuk kita yakni nahimu mungkar. Nah, kenapa? Karena menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, seperti misalnya mencela alihah kaum musyrikin. Nah, syarat yang keenam terakhir, an yakunal amira wa nahi qaiman bima ya'muru bihi muntahiyan amma yanha anhu. Nah, wa hadha ra'yu ba'd ahli ilmi, yaitu disyaratkan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar betul-betul mengamalkan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Hanya saja ini menurut sebagian ahlul ilmi. Apakah menjadi syarat mutlak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau begitu akan terhalang penegakan amar ma'ruf nahi mungkar bersamaan kalau orang tersebut belum melakukan. Sebagai contoh, antum telah belajar ilmu manasik. Yang benar mana, yang salah mana. Orang haji salah, antum katakan, oh jenengan salah begini-begini. Ya. Jenengan ben urung tahu. Katakan gitu ya. Ya tidak. Nah, sehingga di sini bukanlah syarat mutlak. Hanya menurut sebagian ahlul ilmi. Lima perkara tadi, itulah yang harus sangat-sangat diperhatikan bagi mereka orang yang ingin menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca di siang hari ini, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.